Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwana fid din a'azzakumullah. Pada malam hari ini kita akan memulai mengkaji tafsir suratul A'raf. Setelah sekian lama, ayat demi ayat dalam suratul An'am kita pelajari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari suratul A'raf ini dengan baik, memahaminya dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan memohon kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai mengkaji tafsir suratul A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kitabun unzila ilaika. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu. Fala yakum fi sadrika harajum minhu. Maka jangan sampai di hatimu ada ganjalan terhadap kitab itu. Litundira bihi, agar engkau memberi peringatan umat manusia dengannya. Wa dzikra lil mu'minin, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan abidin a'azakumullah. Suratul A'raf termasuk makiyah, artinya sebagian besar ayat yang ada di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kecuali 5 ayat, maka termasuk madaniyah. Yakni mulai dari ayat yang berbunyi was'alhum anil qaryah sampai wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ini madaniyah sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas wa Qatadah barakallahu fikum. Fikum Suratul Araf ini ikhwan fillah azakumullah terdiri dari 206 ayat. 206 ayat. Masya Allah. Termasuk anjang. 206 ayat. Taib. Kemudian yang bisa kita ambil faedah berikutnya. Bahwa yang dimaksud dengan alif, lam, mim, sod. Ini termasuk potongan huruf yang ada di awal surat. Dan termasuk bagian dari ayat mutasyabihat. Artinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Sehingga para ulama biasa membacanya begitu saja. Dan mereka mengatakan, Wallahu a'lam. Namun ada sebagian ulama yang kemudian berusaha untuk menggali maksud dari huruf-huruf yang terpotong-potong di awal surat itu. Di antaranya ialah Abul Aliyah rahimahullah. Beliau menjelaskan bahwa alif itu adalah awal dari nama Allah. Huruf pertama, lafzul jalalah Allah. Sedangkan lam adalah huruf pertama nama Allah Al-Latif. Latif, zat yang maha lembut. Sedangkan mim adalah huruf pertama nama Allah Subhanahu wa taala Majid yang maha mulia. Nah, adapun sod, beliau tidak menjelaskannya. Barakofikum. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau sampaikan ini adalah tidak pasti. Hanya perkiraan saja. Sehingga yang lebih selamat dan lebih bijaksana, makna alif lam mim sod, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya, dan itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Kita beriman kepada Allah, kita mengimani itu firman Allah, kita imani di balik itu ada rahasia yang Allah simpan dari hamba-Nya. Kemudian faedah yang lain ikhwan abidina auzakumullah terkait dengan suratul A'raf. Ini akan dijelaskan secara panjang lebar ketika nanti muncul firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut lafaz al-A'raf. Al-A'raf itu apa? Itu nanti akan kita bahas pada ayat yang sesuai dengannya di beberapa ayat berikutnya insyaallah taala. Adapun penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua, kita baca apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala dalam tafsirnya. Qala rahimahu wa yaqulu ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubayyinan lahu adzamatal qur'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebesaran dan keagungan Al-Quran. Kitabun unzila ilaika, ay kitabun jalilun hawa kullama yahtaju ilaihi al-ibadu wa jami'al matalibil ilahiyyati wal maqasid asy-syar'iyyata muhkaman mufassala. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, yakni kitab yang mulia, mencakup segala yang dibutuhkan oleh hamba, mencakup seluruh kehendak-kehendak ilahiyah, mencakup seluruh tujuan-tujuan syariat yang dijelaskan dan dirinci. Fala yakun fi sadrika harajun minhu ay dhaikun wa syakkun wastibahun bal lita'lam annahu tanzilun min hakimin hamid la ya'tihil batil min baini yadaihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa annahu asdaqul kalami falyansarih lahu sadruk walitatma'inna bihi nafsuk wa itusaddi bi awamirihi wa nawahihi wa la takhsha la'iman wa mu'ariba. Maka jangan sampai ada haraj di dadamu terhadap Al-Quran, yakni perasaan sempit, ragu dan samar. Tetapi hendaklah engkau mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tidak didatangi oleh kebatilan baik di depannya maupun di belakangnya. Diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang paling benar. Maka hendaklah dadamu lapang menerimanya, jiwamu tentram bersamanya, dan hendaklah engkau melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan jangan takut orang yang mencela atau berpaling darinya. Litundhira bihil khalqa fata'iduhum wa tudzakkiruhum fataqumul hujjatu alal mu'anidina. Hendaklah engkau memberi peringatan makhluk dengan Al-Quran, menasihati mereka, mengingatkan mereka agar tegak hujjah bagi orang-orang yang menentangnya. Waliyakuna dzikra lil mu'minin kama qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yatadhakkaruna minhu siratal mustaqima wa a'malahu adh-dhahirata wal batinata wa ma yahulu bainal abdi wa bainas suluqihi. Dan hendaklah Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pengingat untuk orang-orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Mereka mengambil Al-Quran itu sebagai pengingat untuk menempuh jalan yang lurus, untuk melakukan amal sholih yang dohir dan yang batin, dan apa yang memisahkan antara hamba dan tindak tanduknya. Thumma khataballahu ta'ala al-ibad wa al-fatahum ilal kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain yang selanjutnya berbicara kepada hambanya dan memalingkan mereka agar fokus kepada Al-Qur'an. Naam. dalam ayat berikutnya nanti. Dalam ayat yang kedua ini, ikhwana fitina azakumullah, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim, ittifaqan. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa kitab dalam ayat ini yang dimaukan ialah Al-Quran. Yang kedua, ini faedah nahwiyah. Kitabun dibaca rafa. Menurut Al-Ahfash, ini pakar nahwu, kitabun dibaca rafa sebagai mubtada. Adapun yang lainnya berpendapat bahwasannya kitabun di sini adalah khobar, dengan menyembunyikan isim isyarah hadha atau yang semisalnya. Jadi asalnya begitu, hadha kitabun. Hadha mubtada, kitabun jadi apa ini? Khobarnya. Adapun alasan Al-Ahfash rahimahullah kitabun menjadi mubtada, padahal itu nakirah. Sedangkan hukum asal itu mubtada, enggak boleh nakirah kecuali ada alasan yang membolehkannya. Beliau mengatakan bahwa ada alasan yang membolehkannya, yakni ada na'atnya atau sifatnya. Kitabun itu nah, disifati dengan unzila ilaika. Jadi kitabun mubtada, unzila ilaika, jumlah fi'liyah menjadi apa ini? Na'at. Kalau ada nakirah yang diberi na'at, kemudian terletak di awal kalam, maka boleh menjadi mubtada. Nah, apa yang disampaikan oleh para ulama ahli nahwu tadi, keduanya bisa diterima. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, yang dimaksud dengan haraj, jangan sampai di hatimu ada haraj terhadap Al-Quran. Apa itu haraj? Ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir. Pendapat yang pertama, haraj ialah asyak, keraguan-keraguan. Ini pendapat Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Suddi wa Ibn Qutaibah. Pendapat yang kedua, makna kharaj itu ialah dhaiq. Dhaiq, perasaan sempit untuk menerimanya. Ini pendapat Al-Hasan Waz-Zajjaj. Ternyata Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya memilih dua-duanya. Karena kharaj bisa berarti syak, keraguan, bisa berarti dhaiq, perasaan sempit. Nah, untuk menerima sesuatu. Bahkan beliau memberi tambahan dengan ishtibah. Perasaan apa ini? Samar. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, ikhwana fitina azakumullah, kita mengimani bahwa Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. bukan buatan malaikat Jibril, bukan pula buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini menunjukkan dalil haram hukumnya meragukan kebenaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ragu dengan kebenaran Al-Quran, maka dia melakukan tindakan yang haram, bahkan kekafiran. Jangankan ragu dengan kebenaran Al-Quran satu mushaf, separuh huruf saja ragu terhadap Al-Quran tadi, dia sudah dinyatakan kafir bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Kemudian di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan fungsi Al-Quran. Di antara fungsinya ialah al-indzar. Indzar atau al-indzar ialah sebagai peringatan, ya, untuk mengingatkan makhluk secara umum, peringatan, yakni ancaman bagi mereka-mereka yang tidak mau menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-indzar, sebagai ancaman, teguran keras bagi mereka-mereka yang tidak beriman. Yang kedua, sebagai zikra lil mu'minin, pengingat bagi orang-orang yang beriman, agar mereka tetap istiqomah dan tidak lalai dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beda ya, al-indzar sama adzikra. Kalau al-indzar itu mengingatkan dengan keras, menakut-nakuti dengan adab Allah. Ini berlaku untuk mereka-mereka yang tidak beriman. Adapun zikra, pengingat, berarti mereka itu sudah memahami kebenaran, kemudian diingatkan lagi supaya istiqomah di atas al-haq, supaya tidak lalai dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah disebutkan secara khusus al-zikra untuk orang-orang yang apa ini? Beriman. Kalau al-indzar untuk semua makhluk. Ini dua fungsi Al-Quran. Barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil berikutnya, bahwa di antara sebab istiqomah, di antara sebab istiqomah di atas al-haq ialah membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kalian ingin istiqomah di atas al-haq, jangan melepas Al-Quran. Jangan lupa mempelajari Al-Quran dan terus berusaha mengamalkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang justru disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab melalaikan Al-Quran dan tidak menggunakannya sebagaimana mestinya. Sehingga dalam hadis yang sahih disebutkan Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah yang akan bisa menolongmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadi hujjah yang menjatuhkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an? Itu mereka yang membacanya, yang mempelajarinya, dan yang mengamalkannya. Adapun mereka yang justru dijatuhkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Al-Qur'an, mereka adalah yang membaca dan menghafalkan Al-Qur'an tapi tidak pernah mengamalkan isinya. Bahkan apa yang ia lakukan sangat bertentangan dengan isi dan kandungan Al-Qur'an. Nah, itu sebabnya bagaimana para salaf dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi sesudah mereka, bahwa di antara sebab penyimpangan itu ialah banyaknya qurra yang tidak faqih dan tidak mengamalkan Al-Qur'an. Banyak penghafal Qur'an yang hanya menitik beratkan pada seni membacanya dan menghafalkannya saja, tapi tidak memahami isinya apalagi mengamalkannya. Itu merupakan satu sebab seorang tergelincir dari al-haq tafitnah. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh para salaf kita. Kalau kita saksikan sekarang ini, ikhwan fillah azzakumullah, jumlah penghafal Al-Qur'an di Indonesia saja itu bisa dibilang sangat banyak. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai yang sudah tua. Sehingga di Indonesia dikenal dengan istilah MTQ. Setiap tahun itu ada MTQ, Musabaqah Tahfidzul Quran atau Musabaqah Tilawatul Quran. Yang ikut banyak dari berbagai penjuru Nusantara. Bahkan di tingkat internasional banyak sekali para penghafal Quran itu. Tapi mengapa kualitas keislaman yang ada di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin merosot tajam? Jawabannya cuma satu. Mereka itu hanya fokus bagaimana supaya bisa baca Quran dengan baik, bagaimana supaya menjadi qori yang merdu suaranya, bagaimana supaya bisa menghafal 30 juz saja. Setelah itu enggak ada lanjutannya. Mereka enggak mengenal agama ini, tidak mengenal kandungan Al-Qur'an apalagi mengamalkannya. Sehingga ketika mereka jadi imam, bacaannya merdu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Tapi setelah selesai sholat, mereka dikir jama'i melakukan kebid'ahan, kebid'ahan dan kemungkaran. Gak paham apa yang dia baca. Bahkan bacanya diulang-ulang sampai meneteskan air mata. Sampai membuat orang yang mendengarnya itu bulu kuduknya merinding semua. Kagum. Tapi setelah sholat, mereka kemudian dikir jama'i, sholawat badriyah, nariyah, macam-macam. Nah, padahal yang dibaca tadi itu adalah ayat yang menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam ini telah sempurna. Apa saja yang diajarkan saat itu maka termasuk bagian dari Islam. Apa yang tidak diajarkan saat itu maka berarti tidak termasuk bagian dari Islam. Nah, ini si qori, dia telah membaca ayat ini tapi melanggarnya dalam keadaan dia tidak tahu. Barakallahu fikum. apa yang ia lakukan ini tidak diajarkan pada zaman Rasulullah saat itu, sehingga tidak disebut ajaran Islam. Nah, penting. Jadi kalian kalau ingin istiqomah di atas al-haq, maka nasihat para ulama kita ialah pelajarilah Al-Quran, pahami isinya dan amalkan, jangan bergeser, dan jangan terpengaruh dengan selain Al-Quran. Nah, di antara tanda-tanda seorang yang menyimpang itu mulai meninggalkan Al-Quran dan beralih ke yang lain, khususnya dalam ceramah-ceramahnya itu. Ya. Kalau ceramah hanya menjelaskan ayat dan faidahnya, itu sepertinya enggak ada peningkatan. Itu-itu saja, membosankan, semuanya tidur. Akhirnya dia meninggalkan Al-Quran itu. Kemudian ceramahnya, dalilnya ialah Quran. Dia berceramah dengan cara menyampaikan berita-berita yang ia ketahui di media massa, baik cetak maupun elektronik. Seolah-olah dia telah memiliki wawasan yang luas. Dunia ada dalam genggaman tangannya. Para hadirin pun melotot, melek, dan mengaguminya. Mereka telah tertipu dengan syaitan. Barakofikum. Ini tanda-tanda penyimpangan seseorang. Meninggalkan Al-Quran dan beralih ke yang lain. Nggak usah jauh-jauh. Banyak sekali sekarang itu. Kalau ada yang ceramah, kemudian membaca ayat Quran dan menjelaskan faedah-faedahnya, atau menyebutkan hadis, menjelaskan faedah-faedahnya, ah, ini kiai kampungan. Enggak ngerti wawasan. Kelihatan enggak partitel. Tapi kalau yang dia datangkan adalah orang yang punya gelar profesor, doktor, MA, MSI, calon bupati lagi. Nah, calon bupati. Kemudian tampil sebagai seorang penceramah, ngisi pengajian, apa yang disampaikan? Barakofikum. Kampanye. Masalah politik. Nah. Mana Qurannya? Mana hadisnya? Sudah ditinggal. Ini tanda-tanda penyimpangan. Dan orang-orang yang mendatangkannya tambah menyimpang. Barakofikum. Dikibuli. Dibucui sama setan. Nah. Mereka gak akan mengundang orang-orang yang ceramahnya cuma menyampaikan ayat dan faedahnya, hadis dan faedahnya. Enggak. Itu sudah basi. Zaman unta. Kiai zaman unta. Sekarang kiai zaman pesawat dan zaman politik. Sehingga yang dijadikan penceramah agama, naudzubillah min dzalik, itu adalah tokoh-tokoh yang punya gelar profesor, doktor, MSI, dan yang lain sebagainya. Dan latar belakangnya ialah sangat buta terhadap Al-Quran was sunnah. Tapi mereka pakar dalam masalah kampanye politik dan lain-lain dari kalangan para siasiun politikus. Dalilnya tadi itu bukan Quran, tapi apa? Koran. Saat ini Indonesia sedang terpuruk. membutuhkan sosok pimpinan yang tegas, adil, dan mengerti perasaan kaum muslimin. Keadilan harus ditegakkan, kedzaliman harus dibatas. Nah, dan saya mohon doa restu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mau menjadi calgub, caleg, dan yang semisalnya. Saya adalah putra daerah. Kalau saya berhasil menang, maka insya Allah, semua masjid akan saya bantu, semua imam masjid akan saya umrohkan, semua guru-guru TPA TPQ akan saya umrohkan. Insya Allah. Nah, saya mencalonkan diri ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, dari hati nurani yang paling dalam. Saya sudah tidak kuat melihat kemungkaran-kemungkaran pak elit politik di negara ini. Sudah itu, mutar-mutar itu dalilnya. Intinya ialah kampanye. Mahua kampanye? Kampanye huwa towo-towo. Kampanye itu ialah menawarkan diri kepada masyarakat agar mau nyoblos brengosnya. Nah, begitu. Barakallahu fikum. Ya, ini tentang masalah orang yang menyimpang, telah bergeser dari apa ini? Al-Quran, dan beralih ke yang lain. Padahal Al-Quran ini betul-betul sebagai apa ini? Dzikra lil mu'minin, pengingat orang-orang yang beriman. Nah, barakallahu fikum. Ayat berikutnya, yang ketiga. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan janganlah kalian mengikuti pembela-pembela atau pemimpin-pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit kalian yang mau ingat. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala. Tsumma khatabawahul ibad wa alfatahum ila alkitab faqala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ay al-kitab alladhi urida inzalahu li'ajalikum. Wa huwa min rabbikum. Alladhi yuridu ayutimma tarbiyatahu lakum. Fa anzala alaikum hadal kitab alladhi inittabi'tumuhu tamulat tarbiyatukum. Wa tammat alaikumun ni'mah wa huditum li ahsanil a'mali wal ahlaqi wa ma'aliha wa la tattabi'u min dunihi awliya ay tatawallawnahum wa tattabi'una ahwa'ahum wa tatruquna li ajaliha al-haqqa qalilam ma tadhakkarun falau tadhakkartum wa araftumul maslaha lamma athartumul dhara ala nafi'i wal adwa alal wali. Barakallahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya dan membikin mereka agar fokus terhadap Al-Qur'an. Allah berfirman, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni kitab yang Allah ingin menurunkan untuk kalian. Dan dialah dari Rabb kalian yang menginginkan untuk menyempurnakan pendidikan bagi kalian dan menurunkan kepada kalian kitab ini yang jika kalian mengikutinya akan sempurnalah pendidikan kalian dan akan sempurna pula nikmat atas kalian dan akan diberi hidayah untuk melakukan amalan yang terbaik, akhlak yang terbaik dan yang tinggi. Dan jangan kalian mengikuti para pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian berwala kepadanya dan mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan al-haq karenanya. Sungguh sedikit kalian yang mau mengingat. Seandainya kalian mau ingat dan mengetahui maslahat, kalian tidak akan memilih yang bahaya daripada yang bermanfaat dan tidak akan memilih musuh dan meninggalkan pembela dan penolong kalian. Barakofik. Dalam ayat ini ikhwan fillah auzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan tidak menjadikan yang lain. Yang kedua, wajib untuk meninggalkan segala pemimpin dan tokoh sesat yang menyimpang dan tidak mengikutinya. Dan yang terakhir, sangat sedikit manusia yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada jalan yang benar. Ini termasuk sunnatullah. Kalian jangan kaget, jangan heran dengan banyaknya orang yang menyimpang, banyaknya orang yang mengikuti tokoh-tokoh sesat dan meninggalkan al-haq. Kalian jangan bergeser walaupun setapak dari al-haq itu. Jangan terpengaruh dengan dunia, jangan terpengaruh dengan kedudukan, dan jangan terpengaruh dengan teman-teman yang jelek agamanya. Sekalipun kalian harus hidup pas-pasan, harus makan pas-pasan, bahkan sekalipun kalian harus makan akar-akar pohon atau daun-daunan, tetaplah istiqomah di atas al-haq, tetaplah memegang Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan mengikuti tokoh-tokoh sesat yang semakin hari semakin bermunculan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.